na na na na na na na na na na na na na. Apa yang ku berikan untuk ku kasih ku sayang, yang berharga ku tak punya, senandung lagu ini untuk ku kasih tercinta. Takkan pernah berhenti untuk mengabdi padamu, inilah curahan hati ku serahkan padamu, semoga selalu abadi. Gejolak kesah rindu selalu datang padaku, setiap waktu selalu ingin bertemu. Ku kasih impianku, ku kasih pujaanku, ku takkan lelah karena engkau semangatku. Terimalah baktiku selalu. Na na na na na na na na na na na na na na na. Gejolak rasa rindu selalu datang padaku, setiap waktu selalu ingin bertemu. Ku kasih impianku, ku kasih pujaanku, ku takkan lelah karena engkau semangatku. Baktiku selalu. Ku kasih impianku, ku kasih pujaanku, ku takkan lelah karena engkau semangatku. Terimalah baktiku selalu.